السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام جميع الله سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsirul Muyassar dari juz yang ketiga, surah Ali Imran, dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat ke baik, silakan dibaca. Bu Reni, silakan baca, Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan di antara dan dari orang-orang ahli kitab yang jika mereka diamanahi dengan harta yang banyak, mereka akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada yang jika diamanahkan dengan dinar, satu dinar, mereka tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu memintanya dari mereka dengan terus-menerus. Hal demikian dikarenakan mereka mengatakan tidak ada jalan, ya Ustaz ya, laisa sabilun, tidak ada jalan bagi kami terhadap orang yang ummi. Dan mereka berkata yang dusta tentang Allah dan mereka mengetahui. Al-wawu, waw istiqnaf, min ahli jar majrur, al-kitabi mudhof ilaih, man, ini na'at, in harfu syartin, ta'man, fi'il mudhari, fa'ilnya anta, al-ha'u maf'ul bih, biqintorin jar majrur, yu'addi fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, al-ha'u maf'ul bih, ilaika jar majrur, al-wawu harfu atfin, minhum jar majrur, man na'at, in harfu syartin, ta'man fi'il mudhari, fa'ilnya anta, al-ha'u maf'ul bih, bidinarin jar majrur, la nafiyah, yu'addi fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, al-ha'u maf'ul bih ilaika jar majrur illa adatul istisna ma isim syartin dumta fi'il madhi ta sebagai fa'il alaihi jar majrur qa'iman hal dzalika isim isyarah sebagai mubtada bi anna jar majrur ana isim harfu taukid wanasbin hum isim anna qalu fi'il maldi alwawu sebagai fa'il laisa fi'il maldi naqis alaina jar majrur sebagai khobar laisa fil ummiyina jar majrur sabilun isim laisa jumlah dari qalu laisa alaina itu sebagai khobar anna. Al-wawu harfu atfin, yaquluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, alallahi jar majrur, al-kadhiba maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, hum, mubtada, ya'lamuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, jumlah dari ya'lamun sebagai khobar. Wa min ahlil kitabi minal yahudi, man in ta'manhu ala kathirim minal mali yu'addihi ilaika min ghairi khiyanatin. Wa minhum man in ta'manhu ala dinarin wahidin la yu'addihi ilaika illa idza badzalta. Betul enggak Ustaz? Illa idza badzalta ghayatal jihadi fi jahidi. Ghayatal juhdi. Juhdi. Ghayatal juhdi. Ghayatal juhdi fi mutalibatihi. Wa sababu dzalika aqidatun fasidatun taj'aluhum yastahilluna amwalal arabi bil batili wa yaquluna laisa alaina fi akli amwalihim ithmun wala harajun li anna allaha ahallaha lana wa hadha kadhibun ala allahi yaqulunahu bi alsinatihim wa hum ya'lamuna annahum kadhibuna. Dan di antara orang-orang ahli kitab dari Yahudi, ada yang ketika diberikan amanah kepadanya dengan banyaknya harta, mereka mengembalikan kepadamu tanpa berkhianat. Dan di antara mereka yang jika diamanahkan kepadanya satu dinar saja, maka mereka tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau menagih dengan sekuat tenaga, ya, fi mutalibati, dalam pengembaliannya, gitu ya, dalam. Dan sebab dari demikian itu adalah karena akidah mereka yang rusak, yang menyebabkan mereka menghalalkan harta orang-orang Arab dengan cara yang batil, dan mereka berkata tidak ada dosa dan haraj itu apa Ustaz? Haraj itu sama kayak ism dosa. Jadi tidak ada dosa gitu ya bagi kami dalam memakan harta mereka karena Allah telah menghalalkannya bagi kami. Dan ini adalah kedustaan tentang Allah yang mereka katakan dengan lisan-lisan mereka, dan mereka mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinar. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kalian mempercayakan hartanya kepada mereka, ya, dengan jumlah yang banyak, mereka akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kalian mempercayakan kepadanya satu dinar saja, maka mereka tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu ya selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Ya, mereka menggelari kaum muslimin sebagai ummi. Sebagai orang yang buta huruf. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhib. Mereka berkata dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala wa hum ya'lamun. Padahal mereka mengetahuinya. Jadi di antara sifat ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, di masa itu mereka suka tidak amanah kalau urusannya adalah urusan muamalah. Ya. Mereka suka tidak amanah kalau urusannya urusan muamalah. Terutama masalah hutang piutang. Ada orang yang ya ketika diberi pinjaman, maka dia dengan sendirinya akan mengembalikannya sesuai dengan waktunya. Kalaupun ya dia tidak punya kesanggupan untuk mengembalikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dia memberitahukan kepada ya si peminjam agar memberikan kelonggaran waktu. Sementara ada orang-orang yang apabila diberikan pinjaman, walaupun hanya sedikit, tidak akan mengembalikannya kecuali kalau ditagih terus-menerus. Dan ini bukan merupakan sikap kaum muslimin. Kaum muslimin harus menepati janjinya, ya. Harus menepati janjinya. Jadi kalau ada orang yang selalu mengingkari janjinya, tidak mau membayar hutang, maka dia telah memiliki sifat di antara sifat-sifat buruk orang Yahudi dan juga Nasrani. Dan di antara kebiasaan buruk orang Yahudi dan Nasrani ini adalah mereka suka mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak mau bayar hutang karena memang hartanya orang Arab itu halal bagi kami. Jadi enggak masalah kita enggak bayar. Ya, jadi mereka suka mengklaim sesuatu, mengucapkan sesuatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu adalah bualan semata yang tidak ada dasarnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Nama saya Nabi Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala bukan seperti itu. Siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah? Siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bala harfu apa sih bala dia? Bala itu harfu jawab. Oh, jawab. Bala harfu jawab. Man isim mausul sebagai mubtada, aufa fi'lun madhi. Domirnya huwa kembali ke man bi ahdihi jar majrur wa al wawu sebagai harfu atfin ittaqo fiil madhi domirnya huwa fa harfu jawab inna harfu taukid wa nasbin Allah harf lafzu jalala sebagai isim dari inna yuhibbuna fi'il madhi fa'ilnya kembali ke fa'ilnya Allah. Uhibbu itu bukan fi'il madhi, fi'il mudhari. Ahabba yuhibbu. Ini fi'il mudhari. Kelewat. Yuhibbu fi'il mudhari domirnya huwa al-muttaqin adalah maf'ul bi. Al-muttaqin ya maf'ul bi. Maf'ul bi ya. Nanti jumlahnya dari khabarnya inna ya. Ya, jumlah dari yuhibuna yuhibul muttaqin adalah khabar daripada inna. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal amru kama ja'ama ha'ula'il kadibuna fa innal muttaqi haqqa huwa min aufa huwa man aufa man bukan min man aufa bima man aufa bima ahadallahu alaihi min adail amanati wal imani bihi wa bi rusulihi wal tijami hadihi wa syar'ihi wa khafa Allah ni wal tazama ni fil madi dia wal tazama hadiyahu wal tazama hadiyahu wa syar'ahu wa khafa Allah azza wa jalla. Dia menerangkan khafanya fil madi. Wa khafa Allah azza wa jalla wal wamtisala ama wal wam tisala amarohu wantahi ang wantaha wantaha amma naha anhu wantaha amma naha anhu wallahu yuhibbul mutaqina alladina yatakuna alladina yatakuna syarka syirka syirka syirik wa alladina yatakuna syirka wal ma wal ma'asi ya yeah. Tidaklah jangan Laisa. Tidaklah urusan seperti tuduhan orang-orang yang berdusta itu, mereka yang berdusta. Sesungguhnya orang-orang bertakwa adalah hak orang-orang yang benar-benar bertakwa gitu. Orang yang benar-benar bertakwa, dia adalah yang memenuhi janjinya kepada Allah, yang memenuhi janji Allah atasnya. Ya untuk menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menepati menunaikan amanah terus. Oh ya. Untuk menepati janji Allah untuk menepati amanah dan keimanan dengannya dan kepada Rasul wal tajama hadin. Ah. Dan berkomitmen ya. Oh, ini komitmen. Beriltizam itu artinya berkomitmen mengikuti petunjuknya dan syariatnya. Dan berkomitmen mengikuti petunjuknya dan syariatnya dan takut kepada Allah azza wa jalla. Melaksanakan perintahnya untuk berhenti dari dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya gitu. Dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang yataquna alladziina yataquna bi yang dan Allah mencintai orang bertakwa yang menjauhi kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, baik. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, bala ini adalah jawaban positif untuk pertanyaan negatifnya. Iya, siapa saja yang memenuhi janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertakwa. Jadi, ini merupakan sifatnya orang bertakwa sebagai lawan dari sifatnya orang Yahudi dan Nasrani di ayat 75 di mana mereka ya dalam masalah muamalah ini memang sering menggunakan kezaliman. Dan ini yang kita lihat pada zaman ini ya, sistem riba yang ada saat ini itu merupakan ya ajarannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita tahu bahwasanya dalam sistem riba terdapat kezaliman yang besar ya, terdapat kezaliman yang besar. Karena dalam sistem riba yang kaya makin kaya, yang miskin makin diinjak-injak. Sementara orang yang beriman tidak begini model muamalahnya. Dan disebutkan dalam ayat 76 ini bahwasanya dalam masalah muamalah, seorang muslim pun harus punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya jangan seseorang itu hanya baik dalam urusan ibadahnya tapi buruk dalam masalah muamalahnya. Karena Islam ini bukan hanya agama parsial yang mengatur sebagian urusan manusia. Islam mengatur seluruh urusan manusia. Ya makanya hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua urusan kita. Baik hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maupun pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita antar sesama manusia, terutama masalah muamalah. Masalah ya interaksi yang mana di situ kita menggunakan harta, maka kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menunaikan janji itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna takwa itu bukan cuma masalah ibadah dengan Allah saja, tapi takwa itu adalah ya meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan semua yang diperintahkan baik dalam urusan ibadah, urusan muamalah, semuanya kita laksanakan. Dan juga kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu larangan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan yang berkaitan dengan hak-haknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bentuk maksiat dan kesyirikan. Amin. Baik, kita lanjutkan ayat ke-77 ya. Al dibaca Al. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang mereka menjual janji Allah dan ayat-ayatnya. Apa? Sungguhnya mereka yang memperjuangkan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Mereka itu tidak mendapatkan bagian. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat dan juga Allah tidak akan mengajaknya bicara, memperhatikan. Dan Allah tidak akan mengajaknya bicara dan Allah tidak akan memperhatikan mereka di hari kiamat dan mereka tidak disucikan. Dan untuk mereka azab yang pedih. Nah, harfu taukid wa nasbin allazina isim inna yashtaruna isim mausul sebagai isim inna gitu. Allazina isim mausul sebagai isim inna yashtaruna adalah fi'il mudhari dengan fa'il adalah wawu bi'ahdi jar majrur Allahi maf'ulun bi wa arfin aimani ma'tuf ke ahdi him maf'ulun bi maf'ulun budafun ilai him budafun ilai samana samana di sini samanan maful bi mafulun bi mafulun bi qalilan hal ya qalilan apa kok hal sih harga yang sedikit maksud sedikit hal mafulun mutlak harga yang sedikit masa maful mutlak yang sedikit yang sedikit naat oh iya naat ya naat benar. Qalilan na'at ulaika adalah isim isyarah sebagai mubtada la arfun nahi kholako sebagai kholako la itu namanya fiatun lil jinsi. Kholako isimnya la. Isimnya la. Kholako isimnya la. Lahum. La. Lanya apanya? Lahum. Lamnya lam taukid. Oh, lamnya lam taukid. Afan. Ya. Lahum itu jar majrur. Jar majrur. Lahum itu jar majrur. Oh. Lahum jar majrur. Fil akhirati jar majrur. Wa harfu atfin. La. La nafiyya lil jin. Yukallimu sebagai fi'il mudhari hum maf'ulun bi, Allahu fa'ilnya, wa wawnya huruf atof, la huruf apa lam nafiyah lil jin, yanzuru sebagai fi'lun mudori, ilaihim sebagai jar majrur, yauma sebagai maf'ulun bi, al-qiyamati sebagai mudofun ilaih, wau sebagai huruf atof, lam sebagai la nafiyah lil jin, yuzaki sebagai fi'lun mudori, him sebagai maf'ulun bi, wau sebagai huruf atof, lahum jar majrur, azab ho ya khobar muqaddam, azabun sebagai mubtada muakhor, alimun sebagai naat. Ya, yeah, naat ya. Innal ladzina yastabdiluna bi ahdillahi wa wasaitihi allati wasiat apaan? Wasiatihi. Wasiatihi. Wasiatihi allati awsa biha fil kitabi. Kitabi mah ada alifnya. Fil kutubi. Fil kutubi. Allati anzalaha ala anbiya'ihim audon wa badalan khosisan min aradid dunya. Min aradid dunya wa hiqamiha. Ulaika la nasibu lahum. La nasiba lahum. Ulaika la nasiba lahum min thawabi fil akhirati wa la yukallimuhumullahu bima yasurruhum wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati ba'inir rahmani bi'ainir rahmati bi'ainir rahmati wa la yatahuruhum min din min din sizzunubi wal kufri walahum walahum azabun mauju muwajjiun ya muwajjiun muwajjiun. Sungguhnya orang-orang yang sungguhnya mereka yang mengganti janji-janji Allah dan wasiat-wasiatnya yang terdapat di dalam kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Seperti itu ya, Cang, sebenarnya. Audon itu apa? Bukan audon ya, iwadon. Iwadon. Iwadon. Ganti. Iwadon badan itu ganti. Sebagai ganti yang buruk. Sebagai ganti yang buruk. Sebagai ganti yang buruk. Di... Ya, dari bagian dunia. Dari bagian dunia. Mereka tidak akan mendapatkan ganjaran di hari. Mereka tidak akan dibalas dengan kebaikan di hari kiamat. Dan Allah tidak akan mengajaknya berbicara. Dengan apa yang membahagiakan mereka. Dan juga tidak akan memperhatikan mereka di hari kiamat. Dengan mata rahmatnya. Dengan rahmatnya ya. Dan tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa dan kekufuran. Dan mereka akan ditimpakan azab yang mau ju. Menyakitkan. Menyakitkan, yang menyakitkan. Muwajji. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Menyakitkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual ya janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, artinya mereka menukar janji mereka kepada Allah, sumpah-sumpah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka adalah orang yang sedikit pun tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak pula akan melihat mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dan tidak pula mensucikan mereka, artinya tidak pula membersihkan mereka dari dosa ya dan kekufuran serta kesyirikan yang mereka lakukan di dunia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Ayat ini merupakan ancaman bagi orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka seringkali menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan ya bagian dunia yang sedikit. Mereka suka mengatakan sesuatu atas nama Allah dengan dusta hanya untuk mendapatkan bagian dunia. Dan ini merupakan sifat yang sangat buruk ya. Jadi kita pun kaum muslimin tidak boleh hanya karena masalah ya harta, jabatan, ya kedudukan di dunia lalu kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita saksikan di zaman ini ya, waliyadzubillah. Banyak kaum muslimin yang hanya untuk sedikit bagian dunia mereka rela enggak sholat, enggak puasa, enggak mau zakat hartanya, enggak mau kurang sedikit pun. Ya, jangan seperti ini sifatnya orang Yahudi Nasrani. Kaum muslimin ya tentu tidak mau mengganti akhiratnya dengan dunia. Karena mereka yakin yakinnya bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi adanya di akhirat. Dan ini menjadi nasihat bagi kita semua kaum muslimin bahwa jangan sampai kesenangan dunia yang sedikit, makanya kata Allah sini samanal qalila, harga yang sedikit receh ya. Dunia itu receh ya, dunia itu sementara. Jangan sampai hanya karena harta di dunia, jabatan di dunia lalu kita menggadaikan akhirat kita. Jangan sampai seperti itu. Ya. Karena ancamannya sangat berat. Ya meskipun memang ancaman ini berlaku untuk orang kafir karena bagaimanapun kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan keimanan yang seberat biji dzarrah, semut kecil hitam, maka itu akan menyelamatkannya dari kekal-kekalan di neraka. Ya, sementara orang-orang kafir yang di dalam dada mereka tidak ada keimanan walaupun sedikit, maka mereka kekal di dalam neraka. Dan ini adalah ancaman bagi mereka. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu adalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Artinya, jatah mereka hanya di dunia saja. Di akhirat, mereka tinggal disiksa saja. Wala yukallimuhumullah. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada kehidupan akhirat. Karena di antara kenikmatan yang ada di surga adalah orang-orang yang beriman diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ya. Sebagai perbandingan, kalau kita mencintai seseorang, misalnya seorang tokoh, lalu kita bisa ngobrol langsung dengan tokoh tersebut, tentu kita akan sangat bahagia. Itu kalau kita bicara sesama manusia. Bagaimana kalau yang mengajak bicara kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka jelas ini merupakan kenikmatan yang datara. Kenikmatan yang luar biasa. Karena diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Ya. Karena tidak akan dilihat bukan berarti dicampakkan gitu saja. Maksudnya tidak dilihat dengan pandangan rahmat. Tapi Allah akan memandangnya dengan pandangan azab. Ya. Dengan pandangan murka, bukan pandangan rahmat sebagaimana yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya, ya, amalan mereka di dunia, sekalipun mereka di dunia sering menyumbang, membantu sesama, tapi kalau tidak ada iman di dalam dadanya, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Harta dia di dunia, kebaikan dia di dunia, kalau dia tidak punya iman, sama sekali tidak bisa mensucikan kekufuran mereka, kesyirikan mereka di akhirat. Makanya merugilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih, ya. Seorang muslim ketika membaca ayat semisal ini, ya, ayat semisal ini maka ya kita wajib menyadari bahwasanya dunia itu hanyalah kehidupan sementara, maka jangan jadikan dunia sebagai patokan. Justru kita jadikan akhirat sebagai patokan. Kalau kita sudah menjadikan akhirat sebagai patokan, maka ilmu yang kita miliki akan kita gunakan bagaimana agar makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, kedudukan yang kita miliki akan kita gunakan untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Demikianlah sikap seorang muslim. Kita tidak akan menukar dunia yang receh ini, dunia yang hina ini, yang sementara ini, ya, kita lebih pilih dibandingkan akhirat kita. Kita tidak mau menukar kehidupan kekal di akhirat dengan kesenangan fana, kesenangan sementara di dunia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai sekarang Ibu Dahlis ya, silakan Bu. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi alkadziba wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya di antara mereka ada golongan mereka yang membalik-balikkan lidah mereka dengan Alkitab dan litasabuhu agar kalian menduga itu adalah dari bagian dari kitab, akan tetapi dia bukanlah bagian dari kitab. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah dari sisi Allah dan itu bukanlah dari sisi Allah. Dan mereka mengatakan atas Allah kedustaan, sedangkan mereka mengetahuinya. Wa harfu istinaf, inna harfu taufidin wa nasbin, minhum jar majrur, sebagai khobar inna ya Ustaz ya? Yang mana? Minhum? La fariqan. Minhum, ya khobarnya, jar majrur sebagai khobar muqaddam. La harfu taukid farikon isim inna benar enggak Ustaz? Isim inna betul. Yaluna fi'il mudhari Ustaz ya. Yaluna emang yakuluna. Yaluna fi'il mudhari betul. Yaluna fi'il mudhari fa'ilnya al-wau Ustaz. Al-sinata mafulun bihi hum mudafun ilaihi bil kitabi jar majrur li lam lamukai tahsabu fi'lun mudari'un al-ha'u mafulun bihi minal kitabi jar majrur wa harfu atfin mama nafiyatun huwa wa itu badal Ustaz ya. Badal dari kitabi. Badal dari mana? Dari kitabi? Bukan. Ini mubtada lagi. Oh, mubtada lagi. Wa kan ini kan dan bukanlah ia dari kitab. Berarti kan huwa di sini sebagai mubtada. Huwa sebagai mubtada minal kitabi jar majrur. Wa harfu atfin yaquluna fi'ul mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Huwa mubtada lagi Ustaz ya. Ya. Huwa mubtada min indi jar majrur Allahi lafu zalala sebagai mudofun ilaihi wa harfu atfin ma harfu nafin huwa mubtada min indi jar majrur Allahi lafu zalala sebagai mudofun ilaihi wa harfu atfin yakuluna fi'lun mudari'un alwaw sebagai fa'il alallahi jar majrur alkitaba maf'ulun bihi wa harfu afin hum mubtada ya'lamuna fi'il mudhari'un al-wawu sebagai fa'il, jumlah ya'lamuna sebagai khobar dari mubtada. Wa inna minal yahudi la jama'atun yahrifunal kalama an muwadihi wa yabdiluna kalamallahi liyuhimu ghairihim an hadza min kalamil munazzali wa huwa at-tawratu wa ma huwa minha fi syai'in wa yaquluna hadza min indillahi awhahu Allahi ila nabiyhi Musa wa ma huwa min indillahi wa hum li ajli dunyahum nam dunyahum wa yaquluna 'ala Allahi al-kadziba wa hum ya'lamuna annahum kadzibun dan sesungguhnya di antara orang Yahudi ada sekelompok yang mereka menyimpangkan kalam Allah dari tempatnya tak terjemahan muwadihi dari tempatnya pasal dari yang sebenarnya. Wahyab di luna dan mereka mengubah kalam Allah dengan niat selain mereka gimana misal bahwa dengan niat ghairihim liyuhimu itu niat juga dengan niat liyuhim itu bukan untuk membuat ragu. Untuk membuat ragu, atau untuk menipu gitu ya. Untuk menipu selain mereka bahwa ini adalah dari kalam Allah yang diturunkan dan dia adalah Taurat dan tidaklah dia darinya itu diturunkan Allah sedikit pun. Dan mereka berkata, ini dari sisi Allah yang diwahyukan Allah kepada nabinya Musa. Dan itu bukanlah dari sisi Allah. Dan mereka, dan alasan dunia mereka, mereka mengatakan atas Allah kedustaan. Dan mereka mengetahuinya. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan sesungguhnya di antara mereka yaitu orang Yahudi ya, ada sekelompok orang yang yalun itu artinya memutar-mutar lidah. Maksudnya berdusta ya. Memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab. Ditahsabuhu minal kitab. Supaya kalian menyangka bahwasanya apa yang dibacanya itu memang ada di dalam kitab, itu dalam Taurat. Wa ma huwa minal kitab. Padahal itu tidak ada di dalam Taurat. Wa yaquluna huwa min indillah. Dan mereka mengatakan apa yang diucapkannya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa min 'indillah, padahal itu tidak ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan sesuatu atas nama Allah, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengetahuinya. Lagi-lagi ini menegaskan larangan untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengklaim suatu ucapan sebagai ucapan ya firman Allah Subhanahu wa taala, Padahal itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya, ini berlaku juga untuk kita kaum muslimin. Kita kaum muslimin tidak boleh berbicara tanpa ilmu, apalagi sampai berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi seringkali mereka mengucapkan sesuatu yang mereka klaim itu adalah dari Taurat, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita cek dalam Taurat itu tidak ada. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengada-adakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ya kesenangan dunia, demi memenuhi hawa nafsu mereka. Nah, kita kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Kaum muslimin ketika mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu harus ada dasarnya dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim itu setiap amalnya harus ada dalil pendukungnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hanya karena keuntungan dunia ya lalu kita mengada-adakan ya dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang sebetulnya yang tidak ada, hanya untuk apa namanya? Kesenangan dunia. Makanya ya kenapa para ulama memperingatkan kita kaum muslimin untuk tidak menyebarkan hadis palsu ya karena ini. Karena hadis palsu itu berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini tidak boleh dilakukan. Dan ini merupakan sifatnya orang Yahudi. Ya orang Yahudi itu seringkali melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu dan mengklaimnya ya sebagai sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu tidak ada di dalam Taurat mereka, hanya untuk kesenangan dunia. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari sikap semacam ini. Ya. Nah, lanjutkan. Siapa sekarang? Ya, Ibu Hayati, silakan, Bu. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana libasyarin ayyu يَهُ اللهُ كِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا كُونُوا عِبَادًا لِعِبَادًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidak mungkin bagi manusia bahwa memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian kemudian dia berkata bagi manusia jadilah kalian penyembah bagiku dari selain Allah, akan tetapi jadilah kalian orang yang rubbani dengan sebab kalian mengajarkan kitab dan dengan sebab kalian mempelajarinya. Ma harfun nafiyah kana fil mati naqis fa'ilnya huwa libasyarin jar wa majrur an harfun nasbin yuktiya fil mudore mansubun bi'an ya. Kenapa Ustaz? Mansubun bi'an. Mansubun bi'an al-ha'u sebagai maf'ul bih, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, kitabah maf'ul bih, wal-hukma ma'tuf ala al-kitabah, wan-nubuwata ma'tuf ala al-hukma, summa harfu atf ya summa apa istilahnya atfin ya harfu atfin harfu atfin karena yakula ma'tuf kan iya ya yakula ma'tuf ala yu'tiya linnasi jar wa majrur kunu fil amr naqis al-waw namanya isimnya isimnya ibadan khobar karena li jar wa majrur min duni jar wa majrur Allahu Allahi mudhafun ilaih wa harfu atfin lakin apa Ustaz? Lakin huruf istidrak. Istidrak. Harfu istidrak dia bagian dari huruf ataf juga. Oh, nah. Terus kunu fi'il amr naqis al-waw isim. Isimnya terus isimnya robanina khobar kan ya betul bima jar wa majrur kuntum is kuntum fil madinakis kuntumnya isimnya tu'allimuna fil mudhari fa'il waw alkitabi maf'ulun bi alkitabi alkitaba kali Kitabah. Maf'ulun bi sebagai khobar kana. Dia sebagai khobar kana. Wa harfu atfin bima jar wa majrur kuntum ma'tuf ke ma'tuf ala kemana Ustaz kuntum kitabah. Jangan bilang ma'tuf. Ini aja. Ibu lagi bahas yang mana sih? Kuntum itu kan? Iya. Kuntum. Bilang aja kuntum itu fil madinakis. Tum itu adalah isimnya. Tadrusun fil mudhari. Wawunya fa'ilnya. Jumlah dari tadrusun. Sebagai khobarnya kuntum gitu. Iya. Ma yang bagi la li ahadin minal bashari ayyunazzilallahu alaihi kitabahu wa yaj'aluhu hukuman hukum wa ja'alahu hukuman baina khalqihi wa yakhtaruhu nabiyan wa yakhtaruhu ini matum semua kan kalau yunazzila ya nabiyan. Thumma yaqula linnasi u'buduni min dunillahi walakin yaqulu kunu hukama fuqaha'a ulama'a bima kuntum tu'allimunahu ghairukum min wahyillahi ta'ala. Ghairukum. Bima kuntum tu'alimunahu ghairukum. Ghairukum min wahyillahi ta'ala. Wa bima tudarrisunahu minhu hifdan. Tudarrisunahu kan di itunya darus ya drusu kan. Wa bima tadrusunahu minhu. Wa bima tadrusunahu minhu hifdan. Wa ilman wa fiqhan. Tidak seharusnya bagi seorang dari kalangan manusia yang Allah menurunkan kitabnya pada orang tersebut dan menjadikannya sebagai sumber hukum di tengah makhluknya serta memilihnya sebagai nabi. Kemudian dia berkata kepada sekalian manusia, sembahlah aku selain Allah. Akan tapi dia mesti mengatakan, jadilah kalian orang yang bijaksana, ahli fikih, lagi orang yang berilmu, melalui apa yang kalian ajarkan kepada orang selain kalian dari wahyu Allah, dan apa yang kalian pelajari darinya dalam bentuk hafalan, pengetahuan, dan pemahaman. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa fiik barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidak mungkin seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab dan juga hukum dan juga kenabian. Kemudian ia berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba kepadaku. Jadilah kalian orang-orang yang menyembahku, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberi kenabian akan memerintahkan kepada manusia untuk menyembah dirinya. Ini merupakan bantahan bagi orang Nasrani, ya, yang mereka menjadikan Nabi dan Rasul Isa alaihi salatu wassalam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena logikanya, tidak mungkin seorang Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada manusia agar mereka menyembah dirinya. Yang ada adalah seluruh para Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mendakwahkan agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dustalah yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Padahal Nabi Isa diutus oleh Allah untuk mengajak mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin ya seorang nabi akan berkata demikian pun ya kalau kita dapati di dalam Taurat ya kemudian juga Injil, terutama di Injil ya yang diklaim sebagai kitab sucinya umat Nasrani, bahkan sampai hari ini kalau orang Kristen ditantang sebutkan saja satu ayat di dalam Injil yang di mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, di mana Yesus dalam ucapan mereka mengatakan sembahlah aku, maka sampai hari ini mereka tidak mampu menjawabnya. Karena memang tidak ada satupun ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bahwasanya Yesus ya meminta mereka untuk menyembah dirinya sendiri. Yang ada ya kalau kita lihat apa namanya perintah-perintah di dalam Injil, justru itu adalah perintah untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kalau mereka mau jujur, mereka kan sering mengatakan ada yang namanya 10 perintah Allah gitu ya. Yang mereka sebut sebagai 10 perintah Allah. Itu di antara perintahnya adalah hanya menyembah Allah saja. Ya. Namun mereka mencari-cari celah. Ya, mengakali dengan mengatakan bahwasanya Allah sendiri ada 3. Ya, jadi lucu mereka itu ya. Ditanya mana dalilnya bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Ada ayat yang mengatakan sembahlah Nabi Isa, mereka tidak bisa menjawabnya. Maka mereka pun mengakali. Ya, karena kata mereka memang tidak ada perintah kepada ya untuk menyembah Isa, tapi Isa itu kan Trinitas, ya bagian dari Allah. Ini merupakan wal'ayadzubillah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak mungkin seorang nabi dan rasul yang memerintahkan manusia untuk menyembah mereka. Yang ada setiap nabi dan rasul memerintahkan manusia agar mereka hanya menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Yang ada adalah walakin kunu rabbaniin. Akan tapi jadilah kalian ya para manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Ya, jadilah kalian rabbaniyin dengan apa yang kalian ajarkan ya Alkitab kepada selain kalian dan dengan apa yang kalian pelajari dari Alkitab. Jadi seluruh nabi dan rasul itu mendakwahkan hal yang sama, yaitu kunu rabbaniyin, jadilah kalian ya hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang benar, inilah kebenaran yang kita yakini sebagai seorang muslim. Bahwasanya tak ada seorang pun nabi dan rasul yang mereka memerintahkan umatnya untuk menyembah mereka. Sebagaimana yang diklaim oleh orang Nasrani. Yang benar adalah setiap nabi dan rasul yang Allah utus sejak zaman Nabi Adam. Kemudian sampai nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya mendakwakan hal yang sama agar kita umat manusia menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan kita menjauhi kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ya materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin